الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في كتاب اللباس من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. هذه الترجمة كما أوضح النووي رحمه الله تعالى في صفة القميص من حيث طول القميص ومن حيث طول الكم وأيضا طول العمامة. أورد رحمه الله تعالى حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية، قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح. وهذا الحديث الذي بدأ به في أول هذه الترجمة فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث طول كم القميص، في طول كم القميص، وأنه يكون إلى الرسغ، والرسغ هو مفصل الكف مما يلي أول الساعد، مفصل الكف مما يلي أول الساعد. فهذا الحديث فيه أن كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم طوله إلى الرسغ، أي أنه لا يزيد على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan selawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau serta para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab seberapa panjangnya gamis atau jubah dan lengan baju, sarung, serta ujung sorban, dan larangan atau diharamkannya memanjangkan barang-barang yang tersebut di atas dalam bentuk dengan cara sombong, serta makruhnya memanjangkan hal-hal tersebut jika tidak disertai dengan kesombongan. Dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis, dan yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah, bahwasanya beliau berkata, lengan baju atau ujung lengan baju atau gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke pergelangan tangan. Hadis ini menjelaskan petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam sejauh mana atau seberapa panjangnya lengan baju beliau, lengan gamis beliau. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya lengan baju beliau panjangnya sampai pergelangan tangan atau ar-rusukh dalam bahasa Arab, yaitu pergelangan tangan, akhir telapak tangan, dan awal dari lengan tangan kita. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وهذا فيه تحريم الإسبال، إسبال الثياب، وفيه هذا الوعيد. قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهذا وعيد، وعيد لمن جر ثوبه خيلاء. ومثله في الوعيد الحديث الذي بعده، قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، ومعنى بطرا أي كبرا وخيلاء. وأيضا مثله في الوعيد الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وهذا فيه دلالة أيها الإخوة الكرام أن الإسبال من الكبائر. ولهذا أورد العلماء رحمهم الله تعالى الإسبال في كتب الكبائر، مثل ما صنع الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر الكبيرة 52 إسبال الإزار تعززا ونحوه، وصدره بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، وساق جملة من هذه الأحاديث التي ساق النووي رحمه الله تعالى نظيرها. فهذا كله يدل على أن إسبال الإزار من الكبائر، لأن في الوعيد قال: لا ينظر الله إليه، وقال: ففي النار. ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا في كبائر. وأبو بكر رضي الله عنه قال كما في الحديث الأول حديث ابن عمر، قال: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي. والاسترخاء إنما يقع في الإزار، أما الثوب لا يكون منه استرخاء، لأن الثوب أعلاه على عاتق المرء فيكون ثابتا لا ينزل. لكن الإزار بحكم أنه يشد في الوسط، وسط الإنسان، فإنه مع المشي والحركة يبدأ ينزل الإزار كما هو معلوم، مثل الإزار الذي يلبسه المحرم والإزار التي يلبس في بعض البلدان ومنها أندونيسيا. فإنه إذا مشى الإنسان يكون إزاره فوق الكعب، لكن إذا مشى وتحرك يجد أنه نزل إلى أسفل من الكعب فيحتاج إلى تعاهد. أما الثوب إذا كان فوق الكعب فإنه لا ينزل، لأنه ثابت على هيئة واحدة، وإنما الذي ينزل هو الإزار. أبو بكر كان يلبس الإزار فوق الكعب لكنه ينزل، يقول: أنا أتعاهد، يعني أتعاهد الإزار بحيث أنني أحرص كل ما شعرت أنه نزل أن أرفعه. هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم بهذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. وتتعجب أيها الأخ الكريم عندما ترى بعض الناس يتعمد أن يجعل إزاره أسفل من الكعب، ثم يزعم أنه مثل أبي بكر رضي الله عنه لم يفعله خيلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكبر بطر الحق وغمط الناس. وأبو بكر رضي الله عنه لم يلبس إزاره أسفل الكعبين، وإنما لبسه فوق الكعبين، ومع الحركة والمشي ينزل، ثم هو أيضا يتعاهده. فكيف يشبه المرء نفسه بأبي بكر وهو يتعمد أصلا بأن يضع إزاره أو ثوبه أسفل الكعبين؟ حديث yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan sebagiannya diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarung saya terjulur kecuali jika saya mengangkatnya. Kecuali jika saya menjaganya dengan sesekali mengangkatnya jika turun." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau bukanlah termasuk orang yang melakukannya dengan sombong." Ya. Hadis ini menjelaskan tentang haramnya isbal, haramnya menjulurkan atau memanjangkan pakaian kita. Dan hadis ini juga menjelaskan ancaman yang akan dihadapi oleh orang yang melakukan perkara tersebut. Ya, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya, tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ini adalah ancaman, dan ancaman serupa juga disebutkan dalam hadis yang selanjutnya, yaitu hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan sarungnya dengan sombong. Di sini disebutkan batoran sebagai pengganti dari khuyala dalam riwayat yang pertama, dan makna yang sama. Bator itu artinya adalah sombong dan takabur. Demikian juga dengan hadis Abu Hurairah yang berupa ancaman, dan lafadznya adalah, apa-apa yang berada di bawah dua mata kaki itu akan masuk ke dalam neraka. Ini semuanya adalah ancaman, dan ancaman ini menunjukkan bahwasanya dosa ini adalah termasuk dosa besar. Memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki kita itu termasuk dosa besar. Dan karenanya para ulama yang memiliki karya tulisan tentang dosa-dosa besar memasukkan dosa ini sebagai dosa besar juga. Sebagaimana yang dilakukan oleh Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, beliau memasukkan dosa memanjangkan pakaian dan celana panjang ini dalam dosa ke yang 52. Beliau mengatakan dosa nomor 52, memanjangkan pakaian dengan kesombongan. Kemudian beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Kemudian beliau sebutkan juga hadis-hadis yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. Ya. Dalam hadis Ibnu Umar dijelaskan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sarung beliau menjulur ke bawah. Kadang-kadang sarung beliau menjulur. Dan sifat menjulur ini hanya ditemui dalam sarung atau pakaian yang dipakai di bagian bawah badan kita. Ya, menjulur seperti ini tidak kita temui pada pakaian yang kita pakai di bagian atas tubuh kita. Ya, seperti kaos atau baju. Ya. Sebagaimana yang dipakai di sebagian negara termasuk Indonesia. Ya, kita terbiasa memakai pakaian atau dua potong pakaian, yang satu untuk bagian atas, yang satu untuk bagian bawah. Dan sifat menjulur ini hanya terjadi pada pakaian yang kita pakai untuk bagian bawah kita. Sehingga hal tersebut membutuhkan ta'ahud atau dijaga dengan sesekali diangkat jika dia menjulur. Ya. Inilah arti dari perkataan Abu Bakar At-Ta'ahad, ya, saya menjaganya. Maksudnya, setiap turun saya mengangkatnya kembali. Dan ini menunjukkan betapa para sahabat sangat bersemangat dalam mengamalkan dan memperhatikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau menjelaskan bahwasanya sesekali sarung beliau menjulur ke bawah, ya, karena ikatannya terletak di bagian tengah tubuh kita, di pusar tubuh kita mengikatnya, maka sesekali turun. Dan ketika beliau menjelaskan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya beliau bukan termasuk orang yang melakukan isbal atau memanjangkan sarung ini secara khuyala. Ya. Maka sungguh aneh ketika kita melihat ada orang-orang yang sengaja, ya, memanjangkan celana atau sarung mereka di bawah mata kaki, kemudian mereka mengatakan, saya seperti Abu Bakar, saya tidak memanjangkannya karena sombong. Ya. Padahal kita mengetahui bahwasanya kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, ya. Kesombongan yang sesungguhnya adalah menolak kebenaran dan mengejek atau merendahkan manusia. Di sini kita lihat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu senantiasa menjaga sarung beliau yang kadang-kadang menjulur dengan mengangkatnya setiap dia terlihat menjulur. Sementara orang-orang pada zaman kita banyak yang sengaja untuk memanjangkan celana atau sarungnya di bawah mata kaki. Maka sungguh beda antara dua kondisi ini dan tidak bisa disamakan. Wa idza ta'ammalta ayyuhal mustami' al-karim hadhihi al-ahadith ولا سيما حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا والحديث الذي بعده لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار هو في صحيح البخاري والأول متفق عليه وفي هذا الحديث قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ولم يذكر الخيلاء ولهذا الصحيح كما ذكر أهل العلم أن هذه الأحاديث تدل على تحريم الإسبال مطلقا ولو زعم صاحبه أنه لم يرد الكبر والخيلاء أما إن كان فعلا قصد بذلك التكبر والخيلاء فالأمر في ذلك شد وأعظم لقوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة و إن كان جره هكذا ففيه هذا الوعيد ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار ولهذا يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على أن يكون إزاره فوق الكعب عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتجنبا لهذا الوعيد الذي ورد في هذه الأحاديث ونظائرها كرو kita merenungkan hadis-hadis yang kita sebutkan di atas, terutama hadis Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihat kepada orang-orang yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Kemudian hadis Abu Hurairah yang lain dalam Sahih Al-Bukhari, pakaian yang terletak di bawah dua mata kaki maka itu akan masuk ke dalam neraka atau membuat pelakunya akan masuk ke dalam neraka. Ya, kita akan dapatkan bahwasanya hadis-hadis ini menunjukkan diharamkannya isbal secara mutlak. Ya. Dan pendapat yang benar dari beberapa pendapat para ulama adalah bahwasanya isbal itu haram dalam keadaan mutlak. Ya. Mutlak haram, ya. Tidak hanya yang disertai kesombongan saja. Jadi kalau ada orang yang memanjangkan celananya atau sarungnya, kemudian dia mengatakan saya tidak sombong, maka dia masuk dalam ancaman hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah. Pakaian yang di bawah kedua mata kaki akan membawa pelakunya ke dalam neraka. Ya. Di sini tidak disebutkan kata-kata sombong. Ya. Jadi ini mutlak. Barang siapa yang memanjangkan celana atau sarungnya, atau pakaiannya atau gamisnya dan mengatakan dia tidak sombong maka dia terkena ancaman hadis Abu Hurairah yang kedua ini. Adapun kalau dia melakukan isbal memanjangkan pakaiannya atau celananya atau sarungnya ditambah rasa kesombongan maka dia terkena ancaman hadis Abu Hurairah yang pertama yaitu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dengan demikian dalam kondisi apapun atau bagaimanapun kita memanjangkan pakaian kita baik itu disertai dengan khuyala atau kesombongan maupun tidak disertai dengan khuyala ya maka sesungguhnya itu semuanya dilarang dan diharamkan dalam agama kita maka hendaklah setiap dari kita berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah didengar ini dengan mengangkat pakaiannya dari atas dua mata kaki sebagai bukti cinta kita kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agar kita terhindar dari dua ancaman berbeda yang disebutkan oleh dua riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. ثم أورد رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية المسبل إزارة. وهذا الحديث فيه وعيد شديد للمسبل بأن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه، أي لا يكلمه كلام إكرام وإنعام، ولا ينظر إليه نظر إحسان وإنعام، ولا يزكيه، وله عند الله يوم القيامة العذاب الأليم. وكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال الصحابة قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل أي إزارة كما في الرواية الأخرى، والمنان أي الذي يمن بما أعطى ويذكر إحسانه ممتنا على الناس، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق لبضاعته بالأيمان الكاذبة، والله إنها جديدة، والله إنها جيدة، والله إنها ليس فيها عيب وهو يكذب، والله إن سعرها أقل من كذا وهو يكذب على الناس. فهؤلاء 3 لهم هذا الوعيد الشديد الوارد في هذا الحديث. وأذكر قصة لطيفة تتعلق بهذا الحديث. قبل قرابة 30 سنة كنت أدرس المرحلة المتوسطة، فكنت في الممر بين الفصول، فرأيت طالبا من طلاب المتوسط يعني عمره 12 سنة تقريبا أو 13 سنة، وإذا ثوبه مسبل. فقلت له هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أظنك ما سمعته في حياتك. فقال ما هو هذا الحديث؟ فذكرت له حديث أبي ذر هذا في صحيح مسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. فقلت له هل سمعته بعد أن أوردت له الحديث؟ قال لا لم أسمعه. قلت نعم أنا أظنك لم تسمعه، وإلا لو سمعته لكان شأنك آخر، هكذا كان حديثي معه. ومشيت ودعته ومشيت. من الغد كنت أمشي في الممر وإذا طالب يجري خلفي يناديني يا أستاذ، فوقفت التفت إليه فأشار لي إلى أسفل بدن، قال جيد هكذا ثوبي، فابتسمت له وشكرته على حرصه ومبادرته. وأنا أوردت هذه القصة لأبين أن مثل هذه الأحاديث القوية العظيمة عندما تقرأ على الناس وحدها تكفي، لأن الناس فعلا تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتحب العمل بما جاء عنه، وتعرف أنه لا يأتي إلا بما فيه الخير والفلاح والسعادة. فمثل هذه الأحاديث إذا وقف عليها الإنسان ووقف عليها بلطف فإنها تدخل إلى قلبه، ولا بد لما قام في القلب من محبة للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصا على هديه القويم ونهجه المبارك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak akan dilihat olehnya pada hari itu, dan tidak akan disucikan. Mereka tidak akan disucikan dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca hadis ini 3 kali. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sungguh mereka kecewa dan rugi. Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka beliau pun mengatakan, al-musbil ya orang yang memanjangkan atau menjulurkan pakaiannya. Kemudian yang kedua, al-mannan, orang-orang yang menyebut kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan, menyebut-nyebut sedekah yang telah dia berikan pada orang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, ya, membuat laris dagangannya dengan kebohongan. Ya, hadis ini menjelaskan ancaman yang sangat dahsyat, yang sangat besar untuk orang-orang yang musbil, orang-orang yang memanjangkan pakaiannya, celananya atau sarungnya. Ancamannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepadanya dengan pembicaraan penghormatan, ya. Tidak akan melihat kepadanya dengan penglihatan ihsan, penglihatan kebaikan kepadanya. Juga tidak akan disucikan serta dia akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama adalah orang yang memanjangkan pakaiannya, kemudian yang kedua orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikan yang sudah dia lakukan, dan yang ketiga adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, misalnya dengan mengatakan barang ini bagus, ya, tidak ada aib di dalamnya, ya, tidak ada kerusakan di dalamnya, harganya lebih murah daripada yang lain, dan lain sebagainya, padahal dalam ucapan dia itu terdapat kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta. Ya. Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat besar, ya, untuk ketiga pelaku dosa ini. Dan saya, maksudnya Syekh Abdul Razak, menyebutkan sebuah kisah tentang hadis ini. Kira-kira 30 tahun yang lalu, saat saya mengajar di SMP, saya mendapatkan seorang siswa yang berumur kira-kira 12 atau 13 tahun. Saya lihat pakaian dia menjulur ke bawah, melebihi batas kedua mata kaki. Maka saya berkata kepadanya, maukah engkau aku perdengarkan sebuah hadis yang barangkali engkau belum pernah mendengarnya selama hidupmu? Ya, maka dia pun mengatakan iya. Kemudian saya sebutkan hadis Abu Dzar ini yang baru saja kita bahas. Maka dia pun mengatakan iya, saya belum pernah mendengar hadis ini. Maka saya katakan, dan itu persangkaan saya tentangmu, karena jika engkau telah mendengarnya, tentunya engkau akan memakai pakaian yang berbeda. Ya. Maka pada esok harinya, seorang siswa yang ternyata adalah siswa yang kemarin saya tegur itu berlari di belakang saya dan menunjukkan thawb atau gamis, ya, yang baru saja dia potong. Maka saya pun mengucapkan terima kasih dan memotivasi dia untuk terus mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya sengaja menyebutkan kisah ini untuk menjelaskan bahwasanya hadis-hadis seperti ini, ya, itu cukup, ya, dengan sendirinya cukup. Saat orang mendengarkan hadis-hadis seperti ini, orang akan mengikutinya karena mereka memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita mengetahui bahwasanya dalam hadis-hadis ini terdapat banyak kebaikan, dan itu adalah sebab kebahagiaan kita. Maka sebenarnya tanpa banyak aksi, tanpa banyak tindakan, dengan hanya memperdengarkan hadis-hadis ini saja sudah cukup sebagai nasihat untuk seorang muslim, karena mereka memiliki cinta yang besar kepada Nabi Muhammad SAW, dan hadis-hadis ini tidak seperti perkataan yang lain memiliki kedudukan yang tinggi di hati mereka. Maka hendaklah kita berusaha juga untuk menegur orang jika melihat mereka masih memanjangkan pakaian, ya, dan barangkali mereka belum pernah mendengar hadis Abu Dzar ini. Padahal jika mereka mendengarnya, maka mereka insya Allah akan dengan senang hati dan ringan mengikuti petunjuk hadis tersebut. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يوفقنا لحسن الاتباع والاهتداء بهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan taufik kepada setiap kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita semuanya dan tidak membiarkan kita bergantung pada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dialah yang mendengar doa kita dan dialah harapan kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melibahkan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.